Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas seputar salat sunnah rawatib. Kali ini yang akan kita bahas adalah salat sunnah rawatib zuhur. Pendengar yang budiman, salat sunnah rawatib zuhur termasuk salat sunnah muakkadah atau sangat ditekankan untuk dikerjakan, yang dilakukan dan dianjurkan Rasulullah SAW. Dalilnya adalah keumuman hadis-hadis yang menjelaskan salat sunnah rawatib, seperti hadis Ummu Habibah yang artinya, barang siapa yang salat 12 rakaat pada siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Terkait dengan jumlah rakaat sunnah rawatib zuhur, maka ada beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah rakaat salat sunnah rawatib zuhur, yaitu yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha." Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hal ini diperkuat juga dengan hadis Abdullah bin Syaqiq yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunnah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau radhiyallahu anha menjawab, "Kana yusalli fi baiti qabla az-zuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin-nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain." Beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu salat di rumahnya sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian keluar dan salat mengimami manusia, kemudian masuk rumah lagi dan salat 2 rakaat. Dan yang ketiga, 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ummu Habibah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hafaza 'ala 40 rakaatin qabla az-zuhri wa 40 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya dari neraka." Dengan demikian, siapa saja yang menunaikan seluruhnya, maka ia telah melaksanakan sunnah. Namun yang muakkad atau yang ditekankan ialah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Pendengar yang budiman, sebagai salat sunnah yang ditekankan, salat rawatib zuhur memiliki keutamaan yang besar bagi siapa saja yang melaksanakannya. Salat rawatib zuhur termasuk yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika dalam keadaan bersafar. Salat ini pada dasarnya memiliki keutamaan seperti keumuman salat rawatib lainnya. Namun, ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaannya, khususnya seperti hadis Ummu Habibah dalam riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hafaza 'ala 40 raka'atin qabla az-zuhri wa 40 ba'daha harramahu Allah 'alan nar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya dari neraka." Dan hadis yang berbunyi, "Arba'u raka'atin qabla zuhri ya'dalna bi salati sahar." 4 rakaat sebelum zuhur menyamai salat sahar atau menjelang terbit fajar. Pendengar yang budiman, cukuplah hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah sebagai motivasi kita untuk melaksanakan salat sunnah rawatib zuhur. Karena jika kita diselamatkan dari api neraka, itu berarti kita akan dimasukkan ke surga. Karena tempat kembali di akhirat ada dua, surga atau neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi, berusahalah semaksimal kemampuan kita untuk dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur, sehingga kebahagiaan di surga Allah benar-benar dapat kita raih. Pendengar yang beriman, adapun terkait tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib zuhur ini, maka khusus 4 rakaat sunnah rawatib zuhur dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dilakukan dengan dua kali salam, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nasa'i yang berbunyi, "Shalatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang adalah dua rakaat, dua rakaat. Kemudian cara yang kedua dilakukan dengan satu salam dan dua tasyahud. Dengan dasar hadis Abu Dawud yang berbunyi, "An Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun, tuftahu lahun abwabus sama." Dari Abu Ayyub, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada padanya salam, maka dibukakan karenanya pintu-pintu langit. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka mengamalkan hadis ini, mereka merojihkan seorang salat sebelum zuhur 4 rakaat. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishaq dan ahli Kufah. Sebagian ulama mengatakan salat malam dan siang 2 rakaat, 2 rakaat. Mereka memandang pemisahan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Demikian inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai tata cara salat rawatib zuhur bagian pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat menunaikan salat sunnah rawatib zuhur ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.